Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita di sore hari ini, Sabtu tanggal berapa? 24 atau 25? 25 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan 28 September 2024. Malam hari ini kita memulai masa pelajaran semester pendek untuk thullab takhasus kelas 1. Nah, yang untuk pelajaran semester pendek ini kita akan mengambil pelajaran dengan judul Sejarah Kemenangan Islam dan Sejarah Kemajuan Ilmu dan Ulama di Timur dan di Barat. Ini tema pelajaran kita selama semester pendek, yang insya Allah ini adalah pertemuan pertama. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Kita akan, sehingga dari judul itu ada dua hal, ada dua pembahasan utama, yaitu kemenangan Islam, al-futuhat al-islamiyah, bagian pertama. Bagian kedua adalah tentang sejarah kemajuan ilmu dan ulama. Dan situ ada kata kalimat di timur dan di barat, yakni fil masyriq wal maghrib. Daerah masyriq yang meliputi Hijaz, Baghdad, Irak, Syam, dan terus ke timur ada Khurasan sampai ke Bukhara. Ini biladul masyriq. Dan al maghrib, yang maghrib di sini lebih identik pada wilayah Andalusia. Nah, itu nanti akan kita bahas, yakni perkembangan ilmu dan ulama, al-muhaddisun, di mana di wilayah kaum muslimin terdapat dua daulah Islamiyah kala itu, Bani Abbasiyah di timur dan Bani Umayyah di barat. Yang dua-duanya, dua negeri ini masing-masing melahirkan para ulama, yang di situ terjadi persaingan al-musabaqah fil khair antara ulama-ulama timur dengan ulama-ulama barat, yang keduanya saling melengkapi satu sama lain. Dan sebagaimana kita tahu bahwa dinul Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmah bagi seluruh alam. wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk seluruh umat manusia. Sehingga agama yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini berlaku untuk semua, seluruh alam, seluruh dunia, seluruh dunia, tidak hanya untuk satu bangsa tertentu atau kawasan tertentu saja, tidak hanya satu zaman tertentu, tapi terus berlaku. Nah, karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah ini ke semua, dan dilanjutkan penyampaian dakwah ini oleh generasi berikutnya, para sahabatnya yang dipimpin oleh para khulafa ar-rasyidun, dan terus demikian generasi demi generasi mengembang melanjutkan dakwah ini. Nah, ketika dakwah itu disampaikan, maka di sana ada yang mau menerima, ada yang menolak. Maka risalah Nabi alaihi salatu wasalam adalah sebagaimana sabda beliau, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi umat manusia sampai mereka mau mengatakan la ilaha illallah. Ya, dan di sana memang ada pihak-pihak yang menyebabkan umat menolak, yakni orang-orang para tawud yang memang mereka lah motor yang menolak dakwah ini. Makanya butuh untuk diperangi, ya, butuh untuk berjihad, ditegakkan jihad dalam rangka menegakkan kalimatullah di muka bumi, menjadikan kalimatullah yal ulia, ya, menjadikan kalimat Allah itulah yang tinggi, wa kalimatul kufur hias sufla, dan sebaliknya agar kalimatul kufur itulah yang hina. Wa qatilul musyrikin hatta la takuna fitnah, dan perangilah kaum musyrikin itu hingga tidak ada lagi fitnah, yakni tidak ada lagi kekufuran, tidak ada lagi kesyirikan. Namun dinul Islam, risalah Nabi alaihi salatu wasalam yang sebagaimana beliau katakan, umirtu innama buistu liutammima makarimal akhlaq, hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan inilah dinul Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya dengan akhlakul karimah, akhlak yang tertinggi, akhlak yang mulia, sebagaimana beliau sendiri adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga dinul Islam dibawa oleh kaum muslimin yang telah terdidik dengan pendidikan akhlak. Sehingga ketika mereka melanjutkan dan menyebarkan dakwah ini, menyebarkan ilmu, menyebarkan sunnah ke seluruh penjuru alam, maka yang membawa dakwah ini adalah orang-orang yang berakhlak. Sehingga tidaklah dibawa atau tidaklah mereka datang ke negeri-negeri tersebut dengan kekerasan, tapi dengan akhlak yang mulia. Mereka adalah panglima-panglima perang. Mereka adalah pasukan mujahidin. Namun bukan orang-orang yang kaku, bukan orang yang kasar, namun adalah kaum muslimin, para muwahidin yang sangat sayang terhadap umat, sayang terhadap umat manusia. Di antara bentuk kasih sayang yang tertinggi adalah menunjukkan kepada mereka sebab keselamatan yang mereka butuhkan di dunia dan di akhirat. Datang dengan membawa Al-Quran was sunnah, yang itu adalah rahmah bagi mereka. Nah, dan disampaikan dengan penuh kelembutan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para panglima perangnya ketika diutus memerangi atau berjihad fi sabilillah, maka ditawarkan tiga hal terlebih dahulu. Sampaikan dakwatul Islam. Ajak mereka kepada Islam. Ya. Yang ini, kalau mereka berjalan di atas fitrahnya, pasti akan mereka akan mau menerima Islam. Ini. Jika menolak, maka imma mereka tunduk di bawah pelindungan kaum muslimin dengan membayar jizyah, atau yang ketiga, perang. Atau yang ketiga apa? Qital, pilihan terakhir. Imam mau menerima Islam, masuk Islam, sehingga mereka menjadi bagian dari kaum muslimin, atau yang kedua, mereka mau tunduk di bawah naungan negara Islam, di bawah kepemimpinan kaum muslimin, namun dengan membayar jizyah. Tetap di atas agamanya, namun tunduk kepada ketentuan kaum muslimin. Pemerintah Islam dengan cara membayar jizyah. Kemudian kalau tetap menolak juga, maka al-qital sebagai pilihan terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Di antaranya Allah Ta'ala mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan membawa al huda yakni al ilmu nafi', wa dinil haq wal amalus salih, liyuzhirahu 'alad-dini kullihi, untuk Allah menangkan rasulnya, untuk Allah menangkan agamanya di atas semua agama. Ya. Karena tidak ada yang mengajak kepada keadilan, yang mengajak untuk mengibadai Allah dan melepaskan, membebaskan umat kaum umat manusia dari penyembahan terhadap sama makhluk kecuali Islam. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kezalim, membawa mereka selamat dari kezaliman kepada keadilan kecuali dinul Islam. Nah, maka untuk Allah menangkan agama ini di atas semua agama, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi atas kebenaran agama yang dibawa oleh rasul ini. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah, di antaranya ya juga ayat yang ada di surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa 'amilus salihat, dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi, niscaya Allah jadikan mereka berkuasa di muka bumi. Janji Allah kepada siapa? Alladzina amanu minkum wa amilus salihah, yang orang-orang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Janji ini berlaku untuk dua pihak, kepada orang yang memiliki sifat ini, beriman dan beramal saleh. Niscaya Allah jadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana telah berkuasa umat-umat sebelumnya. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadha lahum, dan niscaya Allah jadi Allah kuatkan untuk mereka agama mereka yang telah Allah ridai untuk mereka, yakni dinul Islam. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah, Islam yang Allah ridai untuk kaum muslimin ini, untuk umat manusia ini, akan Allah kokohkan, Allah kuatkan agama ini. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ya. Dan pasti Allah ganti kondisi mereka setelah ketakutan, penuh ketakutan, menjadi aman. Ya. Yang sebelumnya kemana-mana selalu bawa senjata, kemana-mana selalu waspada, maka Allah gantikan menjadi aman. Tidak ada lagi rasa khauf. Ya. Ketika kondisi seperti ini, mereka sudah Allah berikan kekuasaan. Dinul Islam Allah kokohkan. Allah berikan keamanan. Maka ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka menegakkan ini. Tetap, mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ketika mendapatkan kekuasaan pun, tetap mereka ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Ini misi mereka. Menegakkan tauhid dan menghancurkan kesyirikan. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Diterangkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah tentang ayat ini, hadza wa'dun minallahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaj'al ummatahu khulafa'al ardi. Ini merupakan janji dari Allah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan menjadikan umat beliau sebagai khulafa'ul ard. Ya. Sebagai khulafa'ul ardi. Apa maknanya? Ai a'immatan nas wal wula 'alaihim. Pimpinan manusia dan yang memerintah. Ya. Sebagai pemerintah atas umat manusia. Yang mengurus urusan manusia. Ya, ini sebagai pimpinan-pimpinan. Sebagai penguasa. Wabihim tasluh al-bilad wa takhda' lahumul ibad. Sehingga dengan keberadaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, negeri menjadi baik. Negeri-negeri itu menjadi baik, menjadi aman, menjadi tenang. Wa takhda' lahumul ibad, dan rakyat tunduk kepada mereka. Wa la yubaddilanna min ba'di khaufihim minan nasi amnan wa hakaman fihim. Dan pasti Allah ganti setelah mereka takut, umat muslimin sebelumnya takut. Kita lihat bagaimana di awal Islam kaum muslimin serba takut, bahkan mau menampakkan keislamannya saja takut, karena barang siapa yang ketahuan Islam maka pasti akan dikejar-kejar oleh kaum musyrikin, ditangkap, dipenjara atau disiksa. Terus demikian sampai takut, saking lemah dan takut kala itu, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Nah, bahkan sampai apa? Berhijrah ke Madinah. Nah. Maka Allah ganti menjadi aman dan penuh keadilan di tengah-tengah mereka. Wa qad fa'ala tabaraka wa ta'ala dzalik. Dan ini sudah Allah wujudkan. Ya, sudah Allah wujudkan janji ini. Ketika semuanya terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu alladzina amanu minkum wa amilus solihat. Ketika syarat ini terpenuhi, maka Allah wujudkan janji ini. Walahul hamdu wal minnah fa innahu lam yamut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta fatahallahu alaihi Makkah wa Khaybar wal Bahrain wasair jaziratil Arab wa ardul Yaman bikamaliha. Karena tidaklah Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam kecuali sudah Allah menangkan Mekkah. Sudah terjadi apa? Fathu Mekkah, menang. Yang tadinya Mekkah terpaksa ditinggalkan, hijrah dari Mekkah ke Madinah. Kenapa hijrah dari Mekkah? Karena Mekkah sebagai biladul kufur yang ditinggalkan, menjadi Allah menangkan, menjadi biladul muslimin, biladul Islam. Sehingga kata Nabi alaihi salatu wasallam, la hijrata ba'dal fatah. Enggak ada lagi hijrah setelah fathu Mekkah. Nah. Wa Khaybar wal Bahrain, demikian pula Khaybar dan Bahrain tunduk di bawah Islam. Wa sa'ir jaziratil Arab, dan seluruh wilayah jazirah Arab termasuk Ardul Yaman, wilayah Yaman Bikamalia, semuanya di bawah Islam. Sehingga Bahrain itu ujung utara, Yaman ujung selatan dari Jaziratul Arab, itu sudah di bawah kekuasaan kaum muslimin. Bahkan wa akhadzal jizyah min Majus Hajar, Rasulullah juga mengambil jizyah dari Majusi negeri Hajar yang mereka menolak, enggak mau masuk Islam namun mau tunduk di bawah pemerintah kaum muslimin. Maka dengan cara apa? Membayar jizyah. Wa min ba'di atrafis syam, juga di masa Rasul ujung-ujung Syam sudah mulai, karena memang sudah terjadi kontak senjata di masa Rasul dengan Romawi yang menguasai negeri Syam, Romawi Timur yang dikenal dengan Imperium Bizantium. Nah, ini Romawi Timur yang dipimpin rajanya kala itu Heraklius, dalam bahasa Arab Herakl. Ya. Dalam perang Mu'tah yang pertama, ya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan kaum muslimin dengan tiga panglima, yakni jika panglima pertama gugur diganti oleh yang kedua, diganti oleh yang ketiga. Nah, yang selanjutnya dilanjutkan dalam peperangan Tabuk. Perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya keluar, berangkat di musim yang sangat panas. Menuju Tabuk. Nah, yang mana Allah berikan ru'ub kepada pasukan Romawi yang berjumlah ratusan ribu itu, Allah berikan ru'ub sehingga mereka memilih balik pulang, gentar dalam sebelum, sehingga mereka kalah sebelum berperang. Sehingga di masa Rasul sudah terjadi kontak senjata dengan pasukan Romawi yang nanti akan dilanjutkan pada khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Wahadahu Herakl Malikur Rum, dan juga di masa hidupnya Rasul, Herakl sudah memberikan hadiah, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sahib Misr wal Iskandaria wa huwa al Maqawqis. Naam. Wa muluk Umman wan Najasyi, Malikul Habasyah. Demikian pula raja-raja Umman dan Najasyi. Alladhi tamallaka ba'da Ashamah. Ashamah itu Najasyi ketika para sahabat hijrah ke Habasyah. Nah, di awal Islam. Karena Najasyi itu gelar untuk raja-raja Habasyah, sebagaimana Kaisar itu gelar untuk raja-raja Romawi. Kisra gelar untuk raja-raja Persia. Fir'aun gelar untuk raja-raja Mesir. Nah, raja atau Najasyi yang di masa sahabat hijrah ke Habasyah itu namanya Ashamah. Rahimahullah wa akramah. Ashamah inilah yang masuk Islam. Kemudian masuk Islam. Yakni Rasulullah SAW pada masa Sulh Al-Hudaybiyah itu memanfaatkan masa tersebut untuk mengirim surat kepada raja-raja. Ini sebagai perwujudan dakwah Nabi ke seluruh alam. Ya. Langkah nyata dari Nabi alaihissalatu wassalam untuk menyampaikan dakwah ini ke seluruh alam, termasuk ke kerajaan-kerajaan besar kala itu. Nah, yang mungkin kita bisa lihat Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ini menyebarkan dakwah. Mengirim surat, mengutus para sahabat untuk membawa surat tersebut. Ya. Di antaranya ke Heraklius. Nah, Kaisar Rom yang kekuasaannya kala itu meliputi Biladusyam. Ketika Rasul mengirim suratnya, posisi sedang berada di Al-Quds, Palestina. Nah, demikian pula Rasul mengirim surat ke Busra, Raja Al-Ghassasana. Ya, yang ini Raja Arab, namun tunduk di bawah kekuasaan Romawi. Nah, juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim ke Madain, ibu kota kerajaan Persia. Nah, dari sini beliau mengirim surat ke Raja Bahrain. Nah, juga Raja Iskandaria Mesir, penguasa Mesir. Nah, juga ke Habasyah. Ya, ke Habasyah. Yang jalur ke Habasyah itu melewati sini, Yaman, karena itu jarak yang paling dekat untuk diseberangi. Sekaligus dari sini kita akan melihat peta ya. Nah, ini ada yang disebut Al-Madain. Ini adalah ibu kota. Ibu kota kerajaan Persia. Ini juga di sini ada selat kecil disebut dengan Bahrul Qulzum atau Laut Merah bahasa kita. Ini ada Bahrul Rum Al-Mutawassit, kita sering mengistilahkannya Laut Tengah. Di sini ada Al-Khalij Al-Arabi, Teluk Arab. Nah, ini wilayah-wilayah. Nah, di sini ada gambar sungai. Ya, sungai yang ini Sungai Furat, Efrat. Sungai yang ini Daljah, Tigris. Nah, daratan di tengah antara dua sungai dan sekitarnya ini itu disebut daratan Mesopotamia. Mesopotamia. Ini nanti di sini ada sekian banyak kota termasuk Baghdad ada di sini nanti. Karena memang ini daerah strategis di antara dua sungai. Ini adalah daerah-daerah yang awal-awal manusia hidup di antaranya di Mesopotamia ini. Karena memang itu dekat dengan air yang merupakan sumber kehidupan. Nah, di sini terus berlangsung sejarah umat manusia itu. Termasuk dalam sejarah Islam, ini merupakan bagian wilayah yang sangat penting. Nah, ini daerah sinilah Irak, dan daerah sini Biladul Faris. Bilad Faris. Ya, sehingga kerajaan Persia ini meliputi wilayah ini. Ibu kotanya di Madain. Yang kalau dalam sekarang masuk wilayah Irak. Sementara yang besar ini itu masuk wilayah Iran sekarang. Wailah dalam masa lalu itu semuanya Persia. Semuanya adalah kerajaan Persia, Majusi. Agamanya Majusi. Taib ya Ikhwan. Nah, ini adalah apa? Pengenalan tentang peta wilayah yang ada, sekaligus kita dari sini kita tahu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengembangkan dakwahnya. Barakallahu fikum. Yang mana Yaman ini pun juga bagian yang Rasul mengutus dai-nya, utusannya. Siapa yang diutus ke Yaman waktu itu? Ada dua dai yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Siapa? Hah? Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'ad bin Jabal. Ya. Mu'ad diutus ke Sana'a, Abu Musa al-Asy'ari ke Aden. Nah. Sehingga Yaman pun merupakan bagian yang menjadi tujuan dakwah kala itu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di peta ini, kalau di peta ini di sini dikenalkan sahabat yang membawa suratnya, nama-nama sahabat yang membawa surat tersebut. Ya. Amr bin Umayyah Ad-Damri itu yang membawa surat ke Habasyah. Al-Ala bin Al-Hadrami itu yang membawa surat ke Bahrain, yang rajanya kala itu Al-Mundhir bin Sawa. Yang membawa surat ke Persia, Kisra Persia, itu Abdullah bin Huzafa As-Sahmi radhiyallahu an. Yang membawa surat ke Heraklius, Dihya al-Kalbi, Dihya al-Kalbi. Yang bawa surat ke Iskandaria, kalau bahasa kita Alexandria, itu sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu an. Yang bawa surat ke Oman, itu Amr ibn al-As radhiyallahu an. Yang bawa surat ke Yamamah, itu Salid bin Amr al-Amiri. Ya. Ini penyebutan. Nggak tahu, jelas ya. Ini penyebutan nama-nama sahabat yang membawa surat-surat tersebut. Nah, ini versi lain dari peta penyebaran surat-surat itu. Peta penyebaran surat-surat tersebut. Nah, kalau di peta ini kita dikenalkan ini nama Faris, Daulatul Furs As-Sasaniyin. Waktu itu kerajaannya dikenal dengan Bani As-Sasaniyin. Ibu kotanya di sini. Nah, di sini juga ada penyebutan Nahr Dajlah, Nahr Al-Furat. Nah, di sini namanya Al-Jazirah. Ya. Mesopotamia tadi dalam bahasa Arab namanya Al-Jazirah. Nah, barakallahu fikum. Ini peta-peta yang ada. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut, karena nanti kita akan berkenalan, ya. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka tampuk kepemimpinan dipegang oleh siapa? Khalifah beliau Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di masa beliau Al-Futuhat Al-Islamiyah lanjut. Upaya untuk menyebarkan dakwah Islamiyah dilanjut. Ya. Di masa beliau diutus pasukan ke Biladus Faris yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Ya. Dan ada pasukan lain yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an ke Ardusyam. Ke Ardusyam, negeri Syam. Nah. Dan yang ketiga dipimpin oleh Amr ibn al-As ke negeri Mesir. Ini pasukannya sidas beliau dakwahnya ke tiga arah ini. Persia, Syam, dan Mesir untuk melanjutkan dakwah ke arah tersebut. Nah, nanti bagaimana kisahnya? Insya Allah akan kita bahas. Nah, ini yang kita sebutkan ini masih kelanjutan dari kalam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tadi. Ya, masih lanjutan dari ucapan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Taib, mungkin ini pertemuan yang pertama. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.